ada sesuatu yang bisa memberikan maslahat bagi dirimu. Ada sesuatu yang bisa menguntungkan terhadap dirimu. Qala, maka jawab laki-laki itu, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada lain. Aku mengunjungi saudaraku tersebut lantaran kecintaanku kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mengunjungi saudaraku tersebut karena aku cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Qala, maka malaikat itu pun mengatakan, wa fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku ini diutus kepada engkau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menyampaikan, bi annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita dapati beberapa faedah. Di antaranya adalah keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar karena mencintai inilah kita bisa membangun ta'awun, kita bisa membangun kebersamaan, kita bisa membangun berbagai macam amalan-amalan kebajikan lainnya. Inilah fondasi bagi terciptanya kebersamaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah lainnya diantaranya adalah kita mendapatkan kasih sayang, kita mendapatkan cinta kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita mencintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudara seiman. Kemudian faedah lainnya bahwasannya perlunya ketulusan, keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berziarah mengunjungi saudaranya bukan semata, bukan dilandasi oleh kepentingan bisnis, bukan dilandasi karena ingin mendapatkan kepentingan-kepentingan keduniaan yang bersifat sesaat, bukan. Tetapi ia mengunjungi saudaranya, menjumpai saudaranya benar-benar hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apa yang kita lakukan adalah satu amal, satu perbuatan yang ditegakkan di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menggugah kita pentingnya membangun cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap saudara-saudara seiman kita. Dari situlah kita akan membangun berbagai macam amal soleh. Dari situlah kemudian kita akan merajut persaudaraan. Kita akan merajut berbagai macam bentuk amalan yang itu bersifat baik keduniaan maupun yang bersifat keakhiratan. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha menjalin ta'awun, menjalin ukhuwah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dibimbing, agar kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah